alekinga na mbongo asambila pango atongi ndako na monga fune yambi yambi amba yambi yambi amba babakalinga yoko na mbongo natia zua pembeni yo Asambila pango Atongi ndako na monga fune Yambi yambi ambao Yambi yambi ambao Baba kalinga yoko na mbongo Natia zua pembenyo Atongi nako na monga fule.